من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي في الله مسلمي المسلمات حذرين والحذرات رحمكم الله سبحانه وتعالى. الحمد لله kembali kita panjatkan syukur kepada Allah سبحانه وتعالى atas nikmat yang tak henti-hentinya Allah سبحانه وتعالى berikan kepada kita, nikmat kesihatan iman, kesempatan sehingga kita dapatlah kembali meneruskan siri pengajian kita, pengajian berkitab pada kitab Tafsir Ibn Kathir, kitab tafsir yang menafsirkan Al-Quran Al-Karim, Kitabullah, sumber rujukan pertama dalam syarak dalam Islam, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, taraktu fikum amrain, saya tinggalkan pada kalian dua perkara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kamu berpegang teguh kepada dua perkara yang saya tinggalkan tersebut, maka niscaya kamu tidak akan sesat, tidak akan terpesong, yaitu Al-Quran dan sunnati, Al-Quran dan sunnah saya, kata Rasulullah. Al-Quran Al-Karim, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi. Al-Quran Al-Karim tidak dapat diubah, dan telah dibuktikan dalam sejarah sehingga sekarang tak ada perubahan, tak ada tambahan, tak ada pengurangan pada Al-Quran Al-Karim, walaupun berbagai cara dan cubaan untuk mengubah dan menyebarkan keraguan pada umat Islam supaya mereka meninggalkan Al-Quran, akan tetapi alhamdulillah Al-Quran Al-Karim yang kita baca sehingga sekarang ini masih lagi kekal murni, masih lagi kekal seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat penjagaan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami menurunkan adh-dhikra, menurunkan Al-Quran Al-Karim, dan kami jugalah yang menjaganya, kami jugalah yang memeliharanya, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sumber yang kedua adalah as-sunnah. Sumber yang kedua adalah As-Sunnah An-Nabawiyyah, Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang lepas kita telah sebut bahawa sunnah meliputi sunnah kauliyah, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana contohnya Rasulullah sallam bersabda, kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu, kul bi yaminik, sambillah, ucapkan bismillah, kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kanan, wa kul mimma yalik, dan makan apa yang ada berhampiran dengan kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perkataan Nabi, dan meliputi juga perbuatannya, tapi juga perbuatannya yang diceritakan kembali oleh para sahabat Nabi, dan meliputi juga pengakuan dan persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan suatu perbuatan pada sahabatnya, mengakuinya dengan cara diam, diam atau memujinya, diam atau memujinya, ya, ataupun meminta bahagia, ataupun menyampaikan apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW disampaikan kepada siapa yang melakukan di antara sahabat bahwa di situ ada pahala. Jadi itu semua persetujuan Nabi SAW, bukan bersumberkan dari perkataan baginda ataupun perbuatan baginda, akan tetapi persetujuan terhadap perbuatan-perbuatan sahabatnya itu juga adalah sunnah Nabi SAW. Kemudian juga kita sudah jelaskan pada minggu lepas, ini sebagai ingatan saja, termasuk sifat Nabi SAW yang terbahagi kepada dua. Kita masih ingat lagi kan, yaitu sifat khalqiyah dan khuluqiyah, sifat fizikal Nabi SAW dan sifat akhlak dalaman, bawaan, jiwa Nabi SAW, sifat akhlak karimah, sifat-sifat beliau SAW, itu pun termasuk sunnah. Kemudian seterusnya adalah cita-cita Nabi yang kita dah contohkan, adalah yang masyhur bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la in aishtu ila qabilin, seandainya saya masih lagi panjang umur sehingga tahun hadapan, maka saya akan puasakan yang ke-9, hanya 9 Muharram dan 10 Muharram. Itu semua adalah ruang lingkup sunnah. Dan hari itu pertemuan kita yang lepas, saya dah bagi peringatan, saya bagi peringatan dan perhatian bahawa sunnah bukanlah sunnat atau bukanlah suatu benda yang wajib, tetapi ada sunnah, kadang-kadang dia adalah wajib, dia adalah sunnat, dia kadang-kadang dah jadi makruh, dia kadang-kadang dia jadi haram, ya. Jadi sunnah ini adalah apa-apa perkara yang pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Perkara yang dibuat oleh Nabi SAW ataupun disebut, diucapkan, kalau ucapan itu adalah wajib, maka wajiblah dia. Kalau ucapan itu adalah sunnat, maka sunnatlah dia. Kalaulah perbuatan itu kita tidak boleh ikut, maka haramlah kita buat. Contohlah seumpama kata kan, Nabi SAW pernah bertahannus di Gua Hira. Di mana? Suh. Bukit. Bertahannus sebelum diwahyukan kepadanya. Itu adalah termasuk sunnah. Maknanya pernah dibuat oleh Nabi SAW. Tetapi adakah menjadi sunnah bagi kita ataupun disunnahkan bagi kita untuk mengikuti jejak-jejak beliau itu yang pernah bertahannus? Kita kata, kita pun nak pergi bersepi-sepi. Dekat gunung-gunung, dekat gua-gua, ataupun di tempat-tempat yang jarang didatangi manusia, sepi-sepi, sebab Nabi pun pernah buat untuk mendapatkan ilham kononnya, sebab itu adalah sunnah. Tak dapat, sebab apa? Apa alasan kita? Tak boleh, kita cakap tak boleh je pun tak dapat juga, tak boleh juga. Kita hanya larang begitu je orang, kita tak boleh juga macam tu. Kita kena bagi alasan yang logik, kita kena bagi alasan yang dapat diterima. Kenapa dia tak boleh? Sebab seandainya dia boleh, tentulah sahabat-sahabatnya orang yang paling paling cepat, paling awal untuk ikut kepada Nabi. Sebab mereka lah yang paling cinta kepada baginda SAW. Kita semua hanya mendakwah saja, betul tak? Kita hanya dakwah, kita paling suka kepada Nabi. Atas kecintaan kita itulah kepada baginda, kita buat-buat perkara-perkara, kita buat program-program, tetapi adakah program-program tersebut, perbuatan-perbuatan tersebut, pernahkah sahabat-sahabat Nabi selaku orang yang paling cinta, yang paling suka, yang paling hampir kepada Nabi, tak diragukan lagi, mereka lah yang paling hampir kepada Rasulullah, yang paling mencintai Nabi SAW. Kan masih ingat kita perbincangan antara Umar ibn Khattab dengan Rasulullah SAW. Pernah baginda berkata kepada Umar ibn Khattab, la yu'minu ahadukum, tidak akan mungkin dikategorikan di antara kamu ini beriman secara sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah saya menjadi orang yang paling dia cintai, dibanding hartanya, dibanding keluarganya, anak-anaknya, ibunya, siapa-siapa pun, sehinggalah saya menjadi orang yang paling dia cintai, yang lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Kata Umar bin Khattab, yang lain okey lah ya Rasulullah, tapi diri saya tak, saya lebih cinta pada diri saya berbanding Nabi. Tak, ini adalah pengakuan jujur daripada sahabat. Dia Umar bin Khattab menyampaikan kepada Nabi apa yang tersirat dalam hatinya secara jujur. Tak ada. Kalau yang lain bolehlah. Saya lebih cinta pada Nabi berbanding harta saya. Saya lebih cinta menyukai Nabi berbanding isteri saya, katalah, berbanding keluarga saya, anak-anak saya. Tetapi diri saya tak. Kata Rasulullah SAW, "Nah, ya Umar, tidak begitu ya Umar. Sehingga kamu, saya lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri." Begitu mendengar sabda Nabi SAW, tanpa ragu, tanpa memikir-mikir lagi, tanpa dia kata, "Tunggu, bagi masa kejap, saya balik rumah dulu, saya pikirkan dulu." Tak, Umar ketika dengar baginda sallallahu alaihi wasallam berkata demikian, kata, "Wahai baginda, sehinggalah engkau lebih saya cintai daripada diriku sendiri." Kata Rasulullah sallam, "Al-ana ya Umar, sekarang ya Umar, barulah sempurna. Jadi saya kembali kepada apa yang kita bincangkan tentang sunnah, dan sunnah ini adalah sumber yang kedua selepas Al-Quran. Dan alhamdulillah, kita ini dalam majlis-majlis kita akan bincangkan, kita akan bahaskan secara bersama-sama. Kita baca, bukan kita merupakan orang yang nak menafsirkan Al-Quran. Tak, baca tafsir yang ditafsirkan oleh Abdullah Imaduddin Ismail ibn Umar ibn Kathir. Kita baca tafsiran dia. Dia yang menafsirkan. Dia bukan juga secara langsung yang menafsirkan, tetapi beliau Ibn Kathir mengikut cara ulama-ulama sebelum dia. Bayangkan, beliau ni meninggal tahun 774 Hijriah. Beliau lahir tahun 700 atau 701 Hijriah. Tahun 700 Hijriah. 600, 500, 400, berapa ratus tahun selepas baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau menuliskan kitab tafsirnya, tafsir Ibn Kathir. Tetapi di dalam penafsiran beliau, di dalam beliau menuliskan, menyusun kitab tafsirnya itu, tidak keluar daripada manhaj, metodologi para ulama-ulama sebelum beliau. Di mana secara jelas ataupun yang paling kuat, yang paling raji, cara penafsiran Al-Quran, metodologi penafsiran Al-Quran yang paling baik adalah tafsiran, yang pertama sekali adalah tafsir Al-Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi sebab apa? Sebab boleh jadi satu ayat disebut dalam satu tempat di dalam Al-Quran lebih umum, dia disebut secara umum, general, dan disebutkan di tempat lain secara khusus dan detail di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi yang demikian itu tidak perlu penafsiran dan campur tangan manusia, tidak perlu bahkan campur tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab dah ditafsirkan oleh Al-Quran sendiri. Jadi asahhu turuqit tafsir, sebaik-baik dan yang paling betul tafsir Al-Quran yang peringkat pertama sekali adalah Al-Quran ditafsirkan oleh Al-Quran sendiri. Dan yang secara khusus dan yang menyusun untuk masa ini, ulama-ulama sekarang yang menyusun kitab tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, yang kita kenal adalah satu kitab tafsir bertajuk Adwa'ul Bayan lil Syekh Sinqiti. Masya Allah, kalau kita tengok tafsiran beliau, cara dia mengambil Al-Quran satu ayat, dia sebut semua ayat-ayat yang berkaitan dengan itu di surah-surah lain ataupun di dalam surah yang sama. Adwa'ul Bayan, kalau kita boleh memilikinya, saya rasa ikhwah, saudara-saudara kita di Indonesia sudah menterjemahkan kitab ini. Saya rasa ada. Saya pernah nampak, tetapi tak ingat berapa juzuk. Tayyib. Itu yang metodologi pertama, iaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Cara yang kedua adalah kalau kita tidak jumpai pada Al-Quran, kita akan pergi kepada tafsiran para sahabat. Sedikit banyak kita dah sebut pada minggu lepas, betul tak? Kalau kita tidak jumpai pada Al-Quran tafsiran dia, maka kita akan cari pada perkataan sahabat, patuh-patuh para sahabat, pendapat-pendapat mereka tentang Al-Quran. Sebab apa? Sebab kepada mereka diturunkan, kepada Rasulullah SAW, dan pada kehidupan mereka, mereka sendiri secara langsung menyaksikan turunnya wahyu, dan pada permasalahan-permasalahan yang mereka alami, yang mereka hadapi, datang Al-Quran menjelaskan, datang Al-Quran mencerahkan, datang Al-Quran sebagai jawaban pada permasalahan-permasalahan mereka, soalan-soalan mereka. Jadi sangat bijaksana kalau kita menanya mereka apa tafsiran. Cara menanya mereka tentulah kita tanya pada atau membuka kitab-kitab hadis, betul tak? Kitab-kitab hadis. Kalau tafsir Rasulullah SAW kepada Al-Quran, mungkin kita boleh jumpai dalam kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis yang besar seperti Sahih Bukhari. Ada kitab tafsir tersendiri dalam kitab yang besar, kitab Sahih Bukhari itu ada bab atau kitab, kitab tafsir. Kita carilah di situ. Kalau kita jumpa, alhamdulillah, kitab tafsir Rasulullah SAW. Dalam Sahih Muslim akan disebutkan kitab tafsir secara sendiri. Dalam Sunan Tirmizi, Sunan Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan kitab-kitab yang besar ni, kitab-kitab sunan. Okay? Mungkin sangat sedikit disebut tentang tafsir sahabat pada kitab-kitab tersebut. Kita tidak akan susah nak jumpalah, sebab memang ada kitab-kitab tersendiri yang memuat, yang mencantumkan atau yang menuliskan perkataan para sahabat, baik berkaitan dengan tafsir atau fatwa-fatwa. Jadi kita kena tahu, atau orang yang mengkaji ini, dia kena tahu. Susah nanti bila nak cari tafsir Abu Bakar, sumpah, tafsir Abdullah bin Mas'ud, tafsir Abdullah bin Abbas, nak cari pada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nanti susah nak jumpa. Dia pergi ke buku-buku ataupun kitab-kitab yang memang secara khusus menuliskan ataupun mengumpulkan tafsir-tafsir daripada sahabat. Ada tafsir Ibn Abbas secara sendiri, tafsir ataupun di kitab-kitab seperti Al-Musannafat, Musannaf Abdul Razak, dan kitab-kitab tersebut. Jadi ada kitab-kitab dia tersendiri. Kita ini alhamdulillah, kita hanya membaca saja. Tak, saya rasa kekuatan kita untuk menafsirkan berdasarkan bacaan-bacaan kita kepada tulisan-tulisan para ulama yang dulu. Tetapi kita sendiri daripada hasil karya kita, ini susah untuk kita buat. Ikhwati fillah, muslimin muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita tak jumpai tafsir sahabat Nabi SAW, kita pergi kepada tafsir tabi'in, seperti yang kita dah sebutkan pada minggu lepas. Kita pergi kepada tafsir tabi'in seperti tafsir siapa? Mujahid. Tafsir Mujahid. Kita pergi ke tafsir siapa lagi? Ikrimah Ibn Abbas. Kita pergi kepada tafsir Atha Ibn Abi Rabah. Kita pergi ke tafsir Hasan al-Basri. Mereka-mereka lah yang banyak bercampur, bergaul dengan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka banyak berguru. Jadi mereka kita tanya. Kita tanya mereka. Okey, tayyib. Kita masuk insya-Allah pada tafsir surah Al-Fatihah. Ya, yeah? Tafsir surah Al-Fatihah. Mungkin kita semua dah dapatkan risalah ataupun photostat daripada buku kita Tafsir Ibnu Katsir. Saya mulakan insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca terjemahan dia dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, Pengasih, lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb, Penguasa Alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu kami beribadah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan juga jalan mereka yang sesat. Nama Al-Fatihah dan maknanya. Surah ini disebut Al-Fatihah. Al-Fatihah daripada perkataan fataha. Al-Fatihah yang maknanya adalah pembuka kitab. Pembuka kitab. Jadi bila kita buka kitab Al-Quran, surah yang paling pertama kita nampak, kita jumpai adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Sehingga itulah para ulama mengatakan di antara sebab dia dinamai surah Al-Fatihah adalah disebabkan dia adalah pembuka Al-Kitab. Pembuka atau muqaddimah, atau terletak pada permulaan mushaf. Surah ini juga dinamai sebagai Ummul Kitab. Ummul Kitab, ummu maknanya induk, ibu daripada Al-Quran. Seperti mana disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, alhamdulillah rabbil alamin, ummul Quran, dia adalah ummul Quran dan ummul kitab, was-sab'ul mathani. Sebenarnya dalam hadis ini telah disebutkan empat nama Al-Fatihah. Yang pertama sekali adalah ummul Quran, kemudian yang kedua ummul kitab, yang ketiga as-sab'ul mathani, yang keempat Al-Quran Al-Azim, Al-Quranul Azim. Saya sebutkan tadi ada empat kan, sebenarnya ada lima. Kadang-kadang surah ini juga dinamai suratul hamdulillah, suratul hamd, surah alhamdulillah rabbil alamin. Seperti mana disebutkan selepas itu, surah Al-Fatihah juga disebut alhamdu. Surah Al-Fatihah disebut juga sebagai suratul hamdu. Suratul hamdu. Seperti mana banyak pada surah-surah yang lain seperti surah wal fajri wa layalin ashr, dinamai suratul fajr. Wasyamsi wa duhaha, suratul asyams. Maknanya ada beberapa surah dinamai dengan awal ayat pada surah tersebut. Sehingga itulah banyak daripada kalangan ulama yang kita akan bincang kemudianlah mengatakan bahawa Al-Fatihah bukan termasuk daripada surah Al-Fatihah. Kita akan bincangkan nanti perselisihan ulama, diperbincangkan benda itu, diperbincangkan. Saya tak kata itu adalah satu kaulan wahidan, satu perkataan yang itu sahaja. Salah satu alasannya adalah disebabkan surah Al-Fatihah dinamai suratul hamd. Maknanya apa? Surah Al-Fatihah dimulai dengan perkataan alhamdulillah rabbil alamin, seperti mana Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW menamai suratul syams, suratul fajr dengan al-fajr, dengan asy-syams dan yang lain-lain. La uqsimu bihadzal balad, al-balad, seumpama dengan sesuatu, dengan ayat yang ada di pada permulaan ayat. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan suratul hamd pada alhamdulillah rabbil alamin atau pada suratul Fatihah, ini membuktikan bahawa dia adalah awal ayat pada surah tersebut. Itu salah satu hujjalah bagi mereka yang mengatakan, bagi mereka yang mengatakan bahawa Al-Fatihah bukanlah Bismillahirrahmanirrahim bukanlah sebahagian daripada Al-Fatihah seperti mana mazhab Al-Imam Malik. Kita jangan anggap remeh mazhab itu, sebab ini adalah pandangan seorang imam besar, Imam Malik. Maknanya kita hormat, kita hargai, bukan maknanya kita mesti ikut. Bukan begitu. Dan bukan maknanya bila kita tak ambil, maknanya kita tak hargai. Begitu, itu kita kena fahami. Baik. Juga dinamai sebagai as-salah. Surah Al-Fatihah dinamai as-salah. seperti mana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qasamtu as-salata baini wa baina abdi binisfain ataupun nisfain. Saya telah bagi as-salah, maknanya saya telah bagi surah Al-Fatihah. Jadi as-salah di situ adalah surah Al-Fatihah maksudnya. Saya telah bagi as-salah, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Fatihah, baini antara saya dengan hambaku, nisfaini kepada dua bahagian. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, ketika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin di dalam solatnya, Allah berkata. Jadi seolah-olah berdialog antara seorang hamba yang tengah solat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Subhanahu wa taala hamadani 'abdi. Terus hamadani 'abdi, hambaku telah memujiku. Allah menunggu tau ayat-ayat seterusnya kita ucapkan ketika kita solat tu. Subhanallah. Kalau kita sebenarnya fahami dan hayati apa yang dikatakan oleh Rasulullah, tak berani kita tak khusyuk pada solat ini. Tak berani kita. Sebab Allah SWT, apa yang tak diucapkan oleh hamba saya seterusnya? Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Apa yang akan diucapkan oleh Allah selepas itu? Hambaku memujiku. Subhanallah. Apa lagi yang akan diucapkan? Manalah kita tak mungkin kita akan berani nak alihkan perhatian kita. Nak palingkan muka kita sedangkan Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan kita. Itulah. Jadi qasamtu salat, saya membagi solat ataupun surah Al-Fatihah nisfaini, antara saya dengan hambaku dua bahagian, dua bahagian. Seterusnya. Surah Al-Fatihah disebut juga as-salat kerana termasuk syarat sahnya solat. Seperti mana banyak disebutkan dalam hadis-hadis, ya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat, tak sah solatnya bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian surah Al-Fatihah juga, dah berapa dah? Dah banyak itu ya. Surah Al-Fatihah disebut juga surah Ar-Ruqiyah. Ruqiyah Asy-Syar'iyyah biasa kita dengar. Tolong ruqiyah saya, hantar dia pergi ruqiyah. Ruqiyah maknanya obat pengubatan, pengubatan. Jadi Al-Fatihah ni adalah juga dinamai ruqiyah. Ini penamaan ini pun kita ambil daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sendiri, baginda sendiri yang menamainya sebagai ruqiyah. Yaitu ketika sahabatnya Abu Sa'id Al-Khudri yang mengubat yang ketua kampung yang tak ingat. Minggu lepas kita ada cerita tak bincang tak benda ni. Ketika balik tu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ke Madinah dengan membawa 30 ekor kambing, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri, "Wa ma yudrika annaha ruqiyah?" Macam mana kamu tahu kalau dia ruqiyah? Maknanya itu sebagai satu pengakuan, persetujuan daripada Nabi bahawa dia adalah ruqiyah. Jadi penamaan baginda sendiri kepada surah Al-Fatihah dia adalah ruqiyah. Di mana kisahnya Abu Sa'id Al-Khudri membacakan, dan itu bukan jin, bukan apa. Ada setengah orang bila dia penyakit yang menimpa dia adalah penyakit medical, hospital punya kerja, dia tak nak berdoa tau. Dia tak nak ruqyah, dia tak nak baca dengan doa-doa yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini punya kena makan minum Panadol. Tak baca. Baca juga. Ini jelas-jelas terang-terang dia disengat. Kala jengking. Ya? Dan dibacakan surah Al-Fatihah dan sembuh. Masalahnya ialah, adakah bila kita disengat, kita baca Al-Fatihah, kita akan sembuh juga? Itu yang kadang-kadang orang yang membuat orang rasa ragu dan menjadikan dia tak buat benda itu. Dia tak ingat bahawa doa ini dan ruqyah adalah ibadah. Pertama, kamu membaca Al-Fatihah. Dia adalah Al-Quran. Allah sendiri kata, Rasulullah sendiri kata, alif, lam, mim. Saya tak kata satu huruf. Tetapi saya kata alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Cukup lah tu. Sembuh tak sembuh itu urusan siapa? Allah. Kita minta, Allah bagi tak bagi itu urusan Allah. Allah sendiri kita tak boleh tanya apa yang dia buat. Wallahu la yus'alu amma yaf'al, wahum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia buat, tetapi mereka lah yang ditanya apa-apa perbuatan mereka. Inna Allah fa'alun lima yurid. Sesungguhnya Allah SWT fa'al. Dia adalah maha mengerjakan, maha melakukan apa yang dia kehendaki. Yang dia kehendaki nak buat, dia yang akan buat. Kalau dia tak kehendaki, kenapa kita nak paksa? Kenapa kita nak komplain? Okay? Kita doa, dia adalah ibadah. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Dia ibadah. Maknanya kalau kita buat, kita dapat pahala. Adakah dia dikabulkan, ditunaikan? Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting kita ruqyah. Kita ruqyah. Ada perselisihan ulama tentang adakah kita dibolehkan, dimakruhkan atau bagaimana hukum dia bila kita minta orang meruqyah kita, atau kita sendiri sepatutnya yang meruqyah diri kita sendiri. Meruqyah diri kita sendiri. Ada beberapa perkara, ada beberapa perselisihan ulama berdasarkan hadis-hadis di mana orang yang masuk di antara golongan yang dimasukkan di dalam syurga tanpa dihisap adalah orang yang tidak pernah meminta ruqyah. Menjadi satu problem sedikit. Pasal kita ni tak hafal banyak, tak confident. Itulah alasan kita banyak-banyak nak minta ustaz juga datang nak buat ruqyah untuk anak kita, untuk kita sendiri. Kadang-kadang ruqyah sikit ustaz, ruqyah sedikit ustaz. Adakah salah benda itu? Adakah tak betul? Adakah kita termasuk? Adakah dia makruh? Apa hukum dia? Sedangkan ada juga kes-kes di mana para sahabat sendiri meminta kepada Nabi untuk diruqyahkan. Sahabat perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan teman perempuan lain tadi punya ni kan. Sahabat maknanya yang pernah jumpa dengan Nabi kan, kita minggu lepas dah cakap kan, pernah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan Islam. Itu sahabat Nabi. Datang bertanya, datang meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan saya semoga saya sembuh. Kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kan ruqyah tu, minta ruqyah, minta didoakan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau saya doa untuk kamu, kamu akan sembuh, tetapi kalau kamu saya tak doakan, kamu bersabar, kamu dapatkan syurga. Mana kamu pilih? Kata perempuan itu, tak payah kamu doakan saya dapat syurga. Tapi awal hal kita mengambil dalil hujah daripada di situ, ya, daripada di situ bahawa ada juga kes-kes Nabi SAW atau seseorang meminta ruqyah dan Nabi SAW tak kata jangan minta ruqyah kan, gitulah. Jadi walhal dibolehkan minta ruqyah. Baik. Dan Al-Fatihah ini adalah satu obat yang besar untuk kita ruqyah. Nanti kita akan bincang lebih banyak. Kalau kita nak bincang semua benda-benda ini, kita tak akan habiskan surah Al-Fatihah sampai bila-bila pun. Sebab ikut pengalaman saya dululah, ikut berguru pada guru-guru pondok kita yang saya hormat mereka, tapi dengan keterbatasan mereka tak pergi ke mana-mana, hanya berdasarkan rujukan-rujukan yang terhad, mungkin 2-3 kitab di hadapan mereka, itulah yang mereka mampu jelaskan. Kalaupun kadang-kadang buku-buku yang ada di hadapan mereka, kitab-kitab di hadapan mereka pun tidak ditahqiq ataupun tidak dikaji secara mendalam, adakah dia betul tak betul, hadis-hadis yang ada di dalamnya. Tapi itulah yang apa yang mereka mampu, dan mereka mendapatkan insyaAllah mudah-mudahan pahala yang banyak, Jadi kadang-kadang para penafsir ini ataupun yang membacakan kitab tafsir para ulama kadang-kadang terlalu berlama-lama dalam satu ayat menjelaskan. Saya pernah dulu ikut satu kelas satu kelas tafsir Al-Fatihah tak habis-habis sampai bertahun-tahun. Hujah dia, dia kata Al-Quran ni sangat luas. Dia kata itu je. Tapi tak pernah lepas daripada Al-Fatihah. Dia kata bismillah je tak faham, tak tahu sampai berapa bulan. Bismillah dibahaskan di antara yang dia bahaskan. Tetapi ini jangan ikut tuan. Saya nukilkan je daripada mereka macam mana mereka menafsirkan, yang sebenarnya tafsiran-tafsiran mereka tidak merujuk kepada perkataan-perkataan ulama-ulama daripada manhaj metodologi kita, hadis Nabi, sahabat, tabi'in. InsyaAllah dalam kita bacaan tafsir kita, kita akan merujuk pada beberapa perkara yang saya sebutkan penting ni, iaitu tafsir Quran dengan Quran. Kita ambil kemudian apa perkataan sahabat, perkataan Nabi. Okey, jadi saya ceritakan kembali, orang itu sebutkan bismillahirrahmanirrahim, kita tengok dia kata ba titik di bawah. Bah, titik bawah itu. Mana ada titik atas? Bah, dia cakap macam tu. Kita pun ngangguk-ngangguk lah betul. Tak ada titik bawah. Semua bah titik bawah, titik bawah. Tak ada titik atas. Sebab kalau titik atas dia jadi nun. Itu ada pusing-pusing. Allah, kita pun tak berani kan sebab ustaz syekh yang dah janggut putih apa semua kan. Takut dah akan pula kan kalau kita ini. Jadi samping. Okey, baik. Jadi kata bah, kemudian bah ini ibaratnya setitik air dari lelaki. Dia kata macam tu lah. Itu permulaan hidup. Dia kata. Kemudian sin, kita tengok berapa gigi dia? 3. Jadi lepas kita hidup ni, kita akan mengalami 3 gelombang hidup. Saya pun, sebab dulu itu kita tak kenal khat lagi. Lepas tu kita kan tengah, bila masuk dalam dunia khat Quran ni, rupanya sin tu kadang-kadang juga tidak ada gigi kan, betul tak? Dia pun agaknya tak perasa benda itu. Sehingga dia ingat semua sin tu ada gigi kan. Tapi kalau kita pergi ke apa ni, khat, ilmu khat ni, kadang-kadang sin tu tak ada, dia buat macam ni je. Tak ada gigi pun. Jadi yang itu tak mengalami, kata gelombang hidup 3 tu, dia kata. Di perut ibu dia kata, lepas tu kehidupan apalah, itu disebutkan. Kemudian min, dia kata min. Jadi 3 kehidupan selepas manusia mengalami 3 gelombang hidup ni, dia akan min. Min itu atau mati. Dia kata mati, maut. Bila mati manusia ini, tengok min tu, ujungnya ke mana? Dia ke bawah. Itulah, dia akan ke bawah, dia kata. Jadi tak ada penafsiran. Tapi masa itu kita kata logik kan. Tapi bila kita, di mana dia ambil ni? Tak akan mungkin dia dapatkan dia kita-kita mana pun. Dapatlah daripada kitab-kitab yang entah dia merujuk kepada kita mana. Allah. Baik, kita teruskan. Jadi kita jangan ikut yang itu, takut bismillah pun tak habis-habis sampai berapa perjumpaan kita ni, insya-Allah. Jumlah ayatnya. Surah ini terdiri daripada 7 ayat tanpa ada perselisihan. Itu tidak diperselisihkan. Semua sepakat. 7 ayat Al-Fatihah. Kita kira balik. Kalau kita start daripada bismillahirrahmanirrahim pun dah diletakkan satu ayat satu. Alhamdulillah rabbil alamin ayat 2 dan seterusnya sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin 7 ayat. Ya, 7 ayat. Jadi saya tak kata di sini bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat daripada Al-Quran, bukan begitu maksudnya. Apa yang disepakati para ulama, Al-Fatihah 7 ayat. 7 ayat. Itu disepakati. Tak ada perselisihan. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat yang berdiri sendiri pada awal surah Al-Fatihah. Itu pun disepakati ulama. So, Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat yang berdiri sendiri di awal, di permulaan surah Al-Fatihah. Seperti mana Bismillahirrahmanirrahim berdiri sendiri sebagai satu ayat pada tiap-tiap surah selain surah Bara'ah. Surah Taubah. Surah Bara'ah atau surah Taubah? Oh, sama aja. Itu lah maksudnya. Ingat lain. Jadi, pada permulaan surah Taubah tak ada bismillahirrahmanirrahim. Adalah hujah-hujah ulama kenapa tak diletakkan, itu bukan perbincangan kita sekarang. Ala kulli hal, setiap bismillah yang disebutkan pada permulaan surah, tiap-tiap surah itu adalah ayat, termasuk ayat. Tetapi bukan ayat daripada surah yang akan disebutkan selepas itu. Pada surah Al-Fatihah, dia perbincangan ulama. Tapi saya cakap pasal surah-surah lain. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah satu ayat. Tetapi adakah dia ayat daripada Tabbat yada abi lahabin? Bukan. Bukan ayat daripada Tabbat yada abi lahabin. Tapi dia adalah satu ayat sendiri, berdiri sendiri. Begitu juga bismillahirrahmanirrahim yang ada pada di depan surah Al-Fatihah. Dia adalah ayat yang berdiri sendiri. Itu disepakati. Yang perselisihan ulama, adakah dia termasuk surah Al-Fatihah atau bukan? Itu saja. Okey. Bagi yang ulama mengatakan dia adalah termasuk surah Al-Fatihah, tak ada masalah. Dia tak ada permasalahan timbul. Dia adalah termasuk surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Waladdallin ayat 7. Okey? Tapi yang kata dia bukan surah Al-Fatihah, bukan termasuk ayat, salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Kata 7 ayat, mana ayat yang ketujuh? Sebab dia nak mula kepada Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Betul? Baru lima ayat kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Baru enam. Mana yang ketujuh sedangkan kita sepakat dia tujuh ayat. Sehingga itulah kadang-kadang dalam beberapa cetakan lama tu, yang kalau tak silap yang baik di sini cetakan Baghdadi, cetakan apa ya, Pakistan ke, yang bukan cetakan Utsmani ya, cetakan Quran tu, dia kadang-kadang kita jumpa pada siratul ladzina an'amta 'alaihim ada tanda wakaf. Jadi mereka menganggap bahwa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim di situ adalah waqaf. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ayat yang seterusnya. Begitulah. Baik. Baik, kita teruskan kepada keutamaan Al-Fatihah. Keutamaan surah Al-Fatihah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah subhanahu wa ta'ala meriwayatkan dalam kitab musnadnya. Jadi Al-Imam Ahmad ni adalah seorang di antara imam-imam yang empat. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, itulah. Ya, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam empat yang kita kenal, yang paling masyhur. Di sana sebenarnya ada sembilan mazhab, bukan empat saja. Yang masyhur maknanya yang diikut. Yang diikut semua ada pengikut-pengikutnya tau. Semua bila kita buka buku-buku dan kitab-kitab fikih yang besar-besar ni, kita akan jumpai nama-nama mereka di dalam kitab-kitab tu. Cuma yang masyhur ni adalah empat mazhab tu yang masyhur. Jadi kita kata imam empat yang masyhur. Di sana ada Lais bin Sa'ad, ada Sufyan ats-Tsauri, Abu Ishaq, Ishaq bin Rahuya dan lain-lain. Di sana ada mazhab-mazhab lain dan imam-imam lain, tetapi tidak masyhur, tidak masyhur. Contoh seumpama Lais bin Sa'ad, dia banyak perkataan-perkataan dia, dia ada kumpulan dia, ada murid-murid dia, tapi tidak dikenali, tidak masyhur. Salah satu sebab yang disebutkan oleh para ulama disebabkan Al-Imam Malik ni murid-murid dia rajin-rajin semua. Dia buat macam inilah. Dia buat rakaman. Ada yang bila ustaznya ataupun syekhnya ceramah, ada yang buat bukunya kan. Ustaz tu tak payah nak tulis buku, tetapi cukup rakaman tu murid-murid dia tulis balik dan cetak atas nama imam, sebab perkataan dia, dan dimurajaah kembali. Betul, ini yang saya pernah sebut ni dalam keset saya, dimurajaah balik. Begitulah. Jadi ulama-ulama yang masyhur disebabkan murid-murid dia tak tidur, dia rajin, dia catat, dia sebut, dijemput orang, masukkan dalam web, sehingga itulah ada ulama-ulama yang terkenal. Bukan bermakna bahawa ulama yang terkenal ni lebih hebat, lebih dalam ilmu dia daripada ulama lain. Para ulama mengatakan ilmu Lais bin Sa'ad lebih dalam lagi, lebih kuat lagi, lebih hebat lagi daripada Imam Malik. Tapi Lais bin Sa'ad, kata mereka, murid-murid dia tidur. Dia kata tak, saya tak berani, saya tak jumpa pun kan. Tapi dia orang sendiri kata macam tu, murid-murid dia tak aktif, tak kembangkan daripada ilmu Imam Malik. Tengok Al-Imam Syafi'i, murid-murid dia, masya Allah. Sehingga itu dia menjadi mazhab yang paling masyhur di Asia, di Afrika pun ada, di Saudi pun, bukan hanya mazhab Ahmad bin Hanbal, tapi di sana pun ada mazhab Syafi'i. Di Nusantara kita ini mazhab Syafi'i, kita bermazhab Syafi'i pada umumnya kita. Jadi itulah, di sana beberapa imam. Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang imam mazhab yang pakar dalam bidang hadis, sehingga Al-Imam Syafi'i sendiri mengatakan kalau ada hadis-hadis di sana yang kita perlukan, maka afiduna, maka bagilah kami. Kata Al-Imam Syafi'i, pengiktirafan dari Imam Syafi'i sendiri kepada Imam Ahmad, kehebatan dia dalam bidang hadis. Salah satu kitab terbesar yang pernah dikarang oleh Imam Ahmad adalah Al-Musnad ni. Kitab Al-Musnad yang kalau tak silap memuat lebih kurang dalam 37,000 hadis. Lebih banyak, jauh lebih banyak daripada Sahih Bukhari. Sahih Bukhari berapa je, 7 ataupun 6,000 hadis, termasuk yang berulang-ulang. yang tidak berulang dalam lingkungan 4000 je, 4000 hadis. Dan Sahih Bukhari, Sahih Muslim pun lebih kurang macam tu. Dan Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Tirmizi, Daud sedikit. Berbanding dengan Musnad ni, satu apa nama dia ni, satu karangan ataupun kumpulan hadis yang begitu banyak dalam Musnad Ahmad. Jadi Al-Imam Ahmad pernah meriwayatkan daripada Sa'id bin Mu'alla, Al-Mu'alla, aku pernah mengerjakan solat, kemudian Rasulullah SAW memanggilku, tapi aku tidak menjawabnya. Dia tengah solat, Nabi SAW panggil dia, dia tengah solat, solat sunnah ni. Sebab takkan Nabi SAW panggil dia tengah solat wajib kan? Dia tengah solat sunnah lah tu, maknanya dah siap dah solat. Dia tengah solat, Nabi SAW panggil dia. Jadi saya tak jawab hingga aku menyelesaikan solat. Setelah itu aku mendatangi beliau, maka beliau bertanya, apa yang menghalangimu untuk datang kepada aku ketika saya panggil? Maka aku menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya tadi aku sedang mengerjakan solat. Lalu beliau bersabda, bukankah Allah SAW berfirman, bukankah Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulullah apabila Rasul menyeru kamu kepada apa yang memberi kehidupan kepada kamu. Surah Al-Anfal 24. Jadi masa itu panggilan kepada oleh Rasulullah SAW, kalau kita salat sunat kepada sahabat sebenarnya mesti lebih baik dia batalkan ataupun keluar daripada salatnya. Seperti mana kalau kita seumpama kita tengah solat, ibu kita atau ayah kita memanggil, kita lebih baik batalkan solat sunat kita daripada kita teruskan, kita jawab panggilan dia, kita batalkan solat, solat sunat kita, ditakutkan dia risau, ditakutkan dia rasa tak sedap. Berbanding kita nak teruskan solat sunat kita, kita tak boleh kata ini dengan Allah, ini dengan manusia, ini dengan Allah, ini dengan manusia. Sebab itu ada contoh-contohnya, ada contoh-contohnya disebutkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Setelah itu beliau bersabda, aku akan mengajarkan kepadamu satu surah yang paling agung di dalam Al-Quran, paling hebat dalam Al-Quran, sebelum engkau keluar dari masjid ini. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menggandeng tanganku, membawa tangan dia berjalan. Tengok Rasulullah SAW begitu lembutnya dengan sahabat, tak membuat satu apa namanya, satu sekatan apa nama dia ni, menjaga gap wibawa dia. Rasulullah SAW bila bercakap dengan orang, bagi semua badan dia, bukan ngiring macam ni kan. Bila dia bercakap dengan orang, dia pandang sepenuh pandangan dia, muka dia. Dia pandang bukan salam sambil tengok, pandang tempat lain. Dan Rasulullah SAW bila salam ni, dia hulur tangan dia dahulu, kemudian dia paling apa ni, paling terakhir sekali menarik tangan dia. Dia teruskan, dia bagi terus. Kita ni bila tengok orang-orang besar, dia orang tu tarik tangan dia lebih dulu daripada kita, macam tak nak salam dengan kita. Kalau kita tak hulur, dia tak hulur. Tapi Nabi SAW orang yang paling hebat, disayang oleh Allah SWT, yang dijamin masuk syurga. Semua adalah dia, adalah ikutan kita. Dia adalah manusia yang paling hebat yang pernah diutus di muka bumi ini, Rasulullah SAW. Dan memberikan contoh yang begitu sempurna pada kita. Rasulullah SAW bila salam dan bila bercakap kepada semua orang, kepada budak-budak, salam kepada semua orang, cakap dengan orang remaja, cakap dengan orang tua, di semua layan. Dan begitu sebenarnya seorang pemimpin sepatutnya begitu. Mudah, senang untuk dijumpai. Ini susah nak call, susah nak tembus. Saya pun minta maaf kepada saudara-saudara kita yang kadang-kadang SMS tak sempat jawab. Kadang-kadang terlupa kan. Tapi sepatutnya tak begitu tau. Tak sepatutnya tak begitu. Kadang-kadang ustaz mula dah mula masyhur, susah. Dah ada PA yang masuk. Aduh, itu yang susah tu. Ini yang susah. Mungkin ada alasan-alasan tersendiri. Itu alasan mereka. Tetapi Nabi SAW, tak ada satu kesusahan pun bagi sahabat untuk nak jumpa dia. Senang nak jumpa dia. Senang. Siapa pun boleh bercakap dengan dia. Daripada hamba, pada budak. Satu ketika, adik daripada Anas bin Malik tengah murung, tengah bersedih dia. Budak umur 2 tahun, 3 tahun. Siapa yang tak pedulikan umur 2 tahun, 3 tahun ni? Ya kan? Umur 2 tahun tengah murung, tengah bersedih, tengah, orang kata bibi dia tengah mewek kan, ataupun tengah monyong. Nabi SAW kata, Assalamualaikum. Dia salam. Maaf Alhamdulillah. Ya Aba Umair. Rasulullah SAW bagi dia gelaran kebapakan ya Aba Umair. Jadi itulah satu hujah lagi, budak-budak pun kita boleh bagi dia abu-abu walaupun dia tak ada anak lagi. Sebagai contohlah saya lah Abu Suhaib, daripada dulu sebelum berkahwin lagi. Alhamdulillah saya rizq tu saya diberikan anak nama Suhaib juga. Insya-Allah saya bagi nama Abu Suhaib. Sama dengan Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Abdullah, dia tak ada anak pun Ummu Abdullah. Dia berkunia dengan anak saudari dia, anak daripada siapa? Asma kan? Daripada Zubair. Jadi Abdullah, Ummu Abdullah walaupun dia tak ada anak. Jadi Abu Hurairah kan. Okey, baik. Jadi adik daripada Anas ni, saya tak ingat sekarang nama dia, Abu Umair. Rasulullah SAW, ya Abu Umair, ma fa'ala Nughair? Bagaimana keadaan Nughair? Nughair ni nama burung dia. Burung dia dibelah, dia mati. Budak kan, orang kesayangan, mainan kesayangan. Oleh itu, kalau ada mainan pun, bukan barang hidup, anak-anak kita yang dia sayang, walaupun dia dah koyak, dah rosak kan, remote dah tak fungsi lagi, tapi dia sayang, jangan buang. Jangan buang, jangan bagi, minta kebenaran dia untuk nak bagi. Dah rosak dah bagilah jiran, katalah. Dah rosak bagi sepupu awak kan. Tak boleh, bila dia sayang jangan. Dia yang punya, kita dah belikan dia, bukan hak kita tau. Hak dia. Jadi, ya Aba Umair, maaf ala Nughair. Bagaimana keadaan Nughair? Nughair ni ada nama burung yang dia bela. Burung tu mati. Jadi, di situ bagaimana kita lihat Rasulullah SAW menghibur. Menghibur anak kecil, sampai anak kecil pun dia hibur. Jadi mungkin yang kita ambil contoh pengajaran di sini, orang yang bersedih, orang yang dalam kesusahan, bila kita ambil berat dia, kita tanya balik, orang kita dah tahu dia sakit, kita dah tahu dah, orang dah cerita banyak, orang dah banyak balik hospital kan, jumpa dengan dia, kita jumpa balik, kita dah tahu detail sakit dia, bila dia masuk, kita tanya balik, bila masuk hospital, kita dah tahu dong, kita dah tahu. Oh sakit ke? Dia sakit tu. Sakit. Dia cerita. Tapi bila orang ni bercerita dan kita ambil berat, dia rasa ringan. Dia rasa suka. Dia rasa suka. Dan jadilah, saya kata, jadilah orang yang pertama menjenguk semampu anda. Melihat, menziarahi orang yang sakit. Dia akan terkesan. Apatah lagi kalau anda ada matlamat dakwah. Ada matlamat. Ada tujuan dakwah anda kepada dia. Saya dia akan berkesan. Anda dah dengar dia sakit. Anda jadilah, berusahalah jadilah orang yang pertama yang ziarah ke rumah dia. Dia akan ingat anda. Bila dia suka, bila dia gembira, dia dapatkan sesuatu kejayaan, jadilah orang pertama yang mengucapkan tahniah. Selamat. Dia akan ingat, dia orang pertama. Satu hari nanti kalau anda, bukan nak pinjam duit daripada dia, bukan, matlamat dakwah maksud saya kan. Matlamat dakwah ada tujuan yang hebat dari segi agama kita. InsyaAllah tidak susah untuk kita dapatkan perhatian dia. Untuk tidak susah untuk kita ajak dia. Baik. Jadi saya bincang pasal Rasulullah SAW muda. Begitu sahabat Nabi SAW salam dengan dia, dia bawa tau, dia bawa ke mana-mana. Dia bawa berjalan sambil uruskan dalam masjid itu, diuruskan urusan-urusan, berbincang dengan orang. Dia tetap ambil tangan ni, dia tak lepaskan tau, tak lepaskan. Jadi begitu dia balik, dia ada Rasulullah SAW melangkah keluar daripada masjid. Sahabat dia risau lah, takut nanti Rasulullah tak ingat dengan janji dia nak ajarkan saya satu surah yang paling agung, yang paling hebat dalam Al-Quran. Lalu aku mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kau tadi mengatakan akan mengajarkan kepada aku surah yang paling agung dalam Al-Quran. Beliau menjawab, na'am, betul, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ia sabul matani wal Qur'anil azim alladhi utituhu, yang telah diturunkan kepada aku. Okay? Jadi itu salah satu dan banyak lagi hadis-hadis yang berkenaan dengan kehebatan ataupun keutamaan surah Al-Fatihah. Tayyib. Kemudian kita teruskan kepada pembahasan tentang hadis dan khususnya berkaitan dengan Al-Fatihah ya, dalam qasamtus solah. Dan seterusnya pembahasan wajibnya membaca Al-Fatihah dalam setiap solat, baik sebagai imam, makmum ataupun solat sendirian. Jadi dia rukun solat kita. Rukun solat adalah membaca Al-Fatihah. Jadi kalau anda termasuk terlewat dalam membaca Al-Quran atau membelajar Al-Quran, yang paling pertama sepatutnya kita baca atau membelajar adalah Al-Fatihah. Nak belajar Iqra ni 6 juzuk tu. Nanti siap Iqra tu baru nak baca Al-Fatihah. Tak, Al-Fatihah dulu. Sebab Al-Fatihah ni boleh kita hafal, boleh kita dengar daripada ustaz. Katalah kita lambat-lambat sangat, kita ni otak kita memang lambat, takkan tak boleh satu ayat, satu ayat satu hari dihafalkan, kita hafal pada ustaz, pada ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita boleh hafal dalam satu hari itu kalaulah kita memang termasuk orang yang tak pernah menghafal Al-Quran, termasuk saudara-saudara kita yang baru kan. Termasuk saudara kita yang baru. Itu satu problem juga, satu masalah. Adakah kita halang mereka untuk solat disebabkan mereka tak baca Al-Fatihah, rukun tak buat? Tak ada, tak boleh kita halang. Termasuk kes yang biasa kadang-kadang berlaku ni, pasal tauliah, orang itu datang nak diislamkan. Nak diislamkan. Kita kata, saya tak ada tauliah, satu. Yang kedua, kita kena bawa pergi surau. Kita kena bawa pergi jumpa imam. Walhal, masa itu dah pukul berapa? Dah pukul 3 atau pukul 4? Pukul 3 atau pukul 4, okay? Pukul 3 atau pukul 4, dekat-dekat masuk salat asar. Masa itu, dia dah cakap dengan kita, nak masuk Islam ni. Sekarang kita tangguhkan dia tau. Kita tangguhkan dia sampai jumpa dengan Pak Imam. Senyambung. Padahal nak masuk Islam, nak cakap apa? Mengucap saja. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Suruh dia mengucap, dia masuk Islam dah. Kita kata tak tangguh-tangguh. Itu tak boleh. Kita ajar dia, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ajarkan dia solat, kan? Paling tidak pun dia suruh ikut dia solat kita. Solat dengan kita. Solat dia diterima oleh Allah Subhanahu taala dengan kemampuan dia yang minim, minimum. Dia akan diterima. Dia akan diterima oleh Allah Subhanahu taala. Jadi kita jangan tangguh disebabkan penangguhan kita itu dia jadi kita jadi dipermasalahkan nanti, permasalahkan. Begitu juga bab-bab talqin, orang-orang yang nak meninggal nazar ni. Kalau kita lakinu matakum bila ilaha illallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talqinkan orang yang akan mati ni dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi bila kita sempat, kita yang dapatkan di tengah nazar ni, kan tak ada orang lain, kita talqinkan dia la ilaha illallah. Kita ajarkan dia mengucap la ilaha illallah, mudah-mudahan menjadi penutup perkataan dia adalah la ilaha illallah. Jangan kita tangguh, jangan kita tunggu ustaz atau imam atau orang lain. Sama ada kita lelaki atau perempuan, kita kata ini lelaki, kena tak perempuan, perempuan dia talqinkan dia dengan la ilaha illallah. Saya teringat satu cerita kan di Mesir masa belajar dulu. Orang tu naik teksi dengan ibu dia, dengan ibu dia perempuan, dua-dua anak dia perempuan, mak dia perempuan. Dia kononnya nak hantar pergi hospital, nak hantar pergi hospital, sakit teruk. Jadi tengah jalan tu mak dia macam dahaga, nak minta air. Ya, tak cakap lah, tapi tanya oleh anaknya, nak air, nak air. Singgahlah teksi tu, kan? Dia pergi beli. Kebetulan yang kedainya agak jauh, jadi dia pergi jalan, pergi cari kedai. Ada seorang Muslim ni, tengok mak tu, kita ini nazar ni orang ni. Dia masuk dalam teksi tu, kita ucap la ilaha illallah. Perempuan tu ucap la ilaha illallah. Datang anak dia, rupanya Kristian. Rupanya Kristian. Dia mati, datang, kamu, ini ibu kamu. Alhamdulillah, dia mengucap la ilaha illallah. Dia kata, kamu dah murtadkan mak saya. Dia kata. Sebab masuk Islam, kan? Nah, tengok, bila kita kes-kes ditangguh ni, kalau kita boleh buat, kita buat. Nanti masalah pencatatan ataupun registration itu nanti kemudian. Penting dengan Allah, dia dah register dah. Okey, baik. Jadi surah Al-Fatihah adalah merupakan rukun. Jadi jadikan yang paling pertama kita sempurnakan bacaan kita pada surah Al-Fatihah. Jadi insyaAllah pada pertemuan yang akan datang seterusnya, saya akan bacakan surah Al-Fatihah dan pastikan semua ikutlah. Semua ikut dengan tajwid dia, mudah-mudahan tidak ada silap. Sebab ada kesilapan dalam tajwid, dia mengubah makna. Ada kesilapan dalam salik tajwid, dia tidak mengubah makna. Kesilapan-kesilapan yang demikian insyaAllah tidak ada masalah lah. Ya, tidak masalah sangat. Masalah pada tartil je lah. Tetapi bila silap pada tajwid yang mengubah makna, itu yang masalah. Itu kita harap yang pada masa-masa yang akan datang kita baca bersama-sama. Saya tak akan tunjuklah satu-satu baca, tak adalah saya buat macam tu. Saya baca berkali-kali, mungkin 2-3 kali dalam satu ayat, dan cuba anda untuk ulangi kembali. Baik. Kita masuk seterusnya sampai pukul berapa ni? Sekarang pukul berapa? Sekarang 10:20. Saya bagi saya masa 10 minit ni. Tafsir al-isti'adzah dan hukum-hukumnya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Khudil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin wa imma yanzaghannaka minasy syaithani nazghun fasta'iz billah innahu samii'un 'aliim. Innahu samii'un 'aliim. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang lain mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu ayat pertama tentang isti'azah, tentang meminta lindung pada Allah Subhanahu wa taala daripada siapa? Daripada godaan syaitan. Ayat yang kedua, idfa' billati hi ahsan. Ada jumpa tak? Buka surat 46. Ya. Buka surat mana? Sorry, tak maaf. Idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ata nahnu a'lamu bima yasifun. Wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin. Wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan perbuatan yang lebih baik. Ini antara manusia dengan manusia. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan, dan katakanlah, ya Rabku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan. Ini antara manusia dengan jin. Ini kita kena tengok tu. Macam mana kita berhadapan dengan manusia dan macam mana kita berhadapan dengan jin. Yang pertama sekali, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arun jahilin. Ada perselisihan, pertelingkahan antara kita, perdebatan, pergaduhan antara kita dengan manusia lain. Khudil afwa, belajarlah memaafkan orang lain. Itu kata Allah SWT memberikan panduan kepada kita. Ini sangat susah ni, manusia-manusia. Sangat susah memberi maaf kepada orang lain. Sangat susah, selalunya kita nak meminta hak kita. Bila kita nak dihina, kita nak hina orang lain. Kita balas balik, kita bully balik. Itu yang paling kita rasa puas hati. Tapi nak cuba belajar, itulah belajar. Belajar untuk memaafkan orang lain sangat susah. Sebenarnya bila kita tahu apa yang dijanjikan oleh Allah SWT selepas itu, sebagai balasan orang yang suka memaafkan, itu jadi ringan. Jadi ringan sebenarnya. Sebagai contoh lah, sebagai contoh. Sebab bab memaafkan orang lain adalah bab sabar. Bab sabar. Contohnya, bila kita sabar tetapi tidak memaafkan orang lain. Sabar ni maknanya kita tak jawab, kita tak balas ketika itu. Kita tak balas ketika itu. Tetapi bila kita tidak ikuti dengan memaafkan orang lain, masalah, sebab kita dendam. Orang akan ingat ketika itu kita boleh tak buat apa. Maknanya kita biarkan. Dan orang ingat kita, alhamdulillah, orang yang paling sabar, orang yang baik, orang yang soleh, tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Itu yang orang ingat. Tetapi disebabkan kita bersabar ketika itu dan tidak disertai dengan memaafkan orang lain, suatu ketika nanti dia akan naik balik. Sehingga itu tak jarang, selalu kita jumpa orang-orang, "Ish, dulu kan saya dah maafkan dia. Saya dah tak saja biarkan dia, tetapi dia selalu buat saya." Selalu kita jumpa benda-benda yang macam ni. Perkataan-perkataan yang timbul kemudian. Timbul kemudian. Sebab dia tak maafkan orang lain. Maksudnya maafkan orang lain memang hilang terus. Hilang, tak ada bekas lagi. Itu yang dikatakan memaafkan. Kita tak ingat lagi apa yang pernah dibuat pada kita. Itu sepatutnya bila dimaafkan. Maafkan maknanya hapuslah. Tak ada lagi hapus kira dah benda-benda yang kita dah buat, apa yang berlaku dengan dia dahulu. Dah tak ada dah. Kesan dia tak ada. Yang meringankan kan untuk kita buat benda ini, contoh kan, kita ini bukanlah bukanlah manusia yang sempurna, bukanlah manusia yang yang sempurna dari segi akhlak, dari segi perkataan kita sentiasa baik keluar, elok kan, boleh diterima oleh orang lain. Kita kadang-kadang shock sendiri, kita kadang-kadang rasa kita paling bagus, paling hebat, paling akhlak kita paling baik bila kita berhadapan dengan orang lain. Kita tak sedar kadang-kadang kita ucap sesuatu ucapan menyakitkan orang lain, menyakitkan orang lain, tapi orang tu tak cakap. Berapa banyak kita buat benda-benda begitu, kita tak cakap tapi mungkin sifat kita, sikap kita. Berapa kali kita tak perasan orang lain tu, orang yang kita kenal, kita tak salam dengan dia. Orang itu angkat tangan tapi kita tak perasan. Apa kita tak perasan? Bab kita tak sengaja. Orang itu angkat tangan, kita tak angkat tangan. Naik kereta seumpama, orang itu senyum, kita tak senyum. Sebab apa? Kita tak kenal dia ataupun kita tak nampak. Cermin dia cermin hitam, katalah kan, kita tak nampak. Atau dia pakai fashion lain, kita tak perasan. Orang itu dah kata, ya Allah, saya angkat tangan dia tak. Semenjak dia balik haji kan. Ceritalah. Semenjak anak dia cemerlang ke apa, dia tak pedulikan lagi kita. Berapa banyak kita buat benda-benda begitu, benda-benda yang sebenarnya menyakitkan orang lain, sengaja tak sengaja. Okey, siapa yang boleh menjamin benda itu tidak dipermasalahkan di akhirat? Akan dipermasalahkan benda-benda itu antara manusia dengan manusia. Dan kita harap benda-benda itu tidak membuat kita sangkut di hadapan Allah SWT. Jadi caranya, kita belajarlah memaafkan orang lain kalau orang lain buat pada kita. Dengan harapan apa? Perbuatan-perbuatan kita yang lepas tu kepada orang lain, harap-harap di Allah SWT lembutkan hati dia. Dan dia kata, yang dulu dia kata, mula-mula dulu dia kata, saya takkan maafkan dia. Sampai mati saya takkan maafkan dia. Jumpa dengan Allah baru kita jumpa nanti insyaAllah. Dia kata, iyalah memanglah. Kan? Dia yang cakap macam tu, dilembutkan oleh Allah SWT, dia katakan maafkan. Sebabkan perbuatan kita memaafkan orang lain. Kenapa tidak? Allah SWT kata, hal jaza'u wa jaza'u bukan wa jaza'u hal jaza'u ihsani illa ihsan. Bukankah al-ihsan, perbuatan baik itu, bahasa sendiri juga baik? Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan mensia-siakan amalan orang-orang yang muhsin, orang yang berbuat baik. Begitulah. Jadi ini dua ayat menunjukkan bagaimana kita bersikap kepada manusia, menjadi orang pemaaf, mudah memaafkan orang lain. Mudah-mudahan dosa-dosa kita kepada orang lain dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau orang itu digerakkan hatinya untuk memaafkan kita sepertimana apa yang kita buat pada orang lain. Okay. Ayat ketiga, idfa' billati hi ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan seterusnya. Ini hubungan dengan manusia dengan manusia. Seterusnya, tidak ada ayat lain yang memiliki makna seperti tiga ayat di atas. Allah Azza wa Jalla memerintahkan manusia agar beramah-tamah dengan musuh dari kalangan manusia dan berbuat baik kepadanya sehingga dapat mengembalikannya kepada tabiat asalnya, yakni sebagai teman dan sahabat. Sebaliknya, Allah memerintahkan agar memohon perlindungan kepadanya dari syaitan-syaitan jenis jin kerana dia tidak menerima rahmat-Nya maupun kebaikan. Jadi ini ingat perhatian kepada anda. Jadi kita tidak disyariatkan berkawan dengan jin, apatah lagi berkahwin. Dia kata boleh dia bercakap-cakap dengan jin. Betul, itu mungkin sebagian orang boleh berlaku, okay? Tetapi tidak dibolehkan dijadikan kes. Tak boleh dijadikan. Kerana Nabi SAW pun bercakap, menangkap. Betul tak? Menangkap jin, menangkap. Kata Rasulullah SAW, Seandainya saya apa ni, tak nak dikatakan bahawa saya melebihi daripada Sulaiman, maka saya akan ikat jin-jin itu dan dijadikan permainan oleh anak-anak Madinah. Dia boleh. Tetapi itu jadi tak jadi. Berapa kes yang berlaku seperti itu pada masa Nabi SAW? 1-2 je. Dan ketika Nabi SAW berperang kan, perang Badar lah, apa yang turun membantu? Jin ke malaikat? Tak ada lah Nabi kan. Jin-jin ni pun umat Nabi kan, betul tak? Nabi SAW diutus kepada as-saqalain, kepada manusia dan jin. Kenapa Nabi SAW tak minta umatnya daripada jin bantu? Tak pernah ada kes macam tu. Bantu dia, bawa 3 lori, 4 lori ke, pergi bantu. Tak adalah musuh-musuh Islam ni boleh nampak mereka, dia bantu, jin bantu dia. Kes tu tak pernah disebut, dibesar-besarkan. Sebab itu bukan kes besar, bukan kes yang sepatutnya kita buat, bukan diutamakan. Kes jin ni adalah alam lain, kita tak perlu ungkit-ungkit. Itulah yang kadang-kadang ni banyaklah sekarang kes-kes orang kena rasuk. Sebab apa tahu? Dendam daripada jin. Sikit-sikit sakit, sakit kepala kita, jin marah jin itu. Saya tak buat apa pun. Ya, ada masalah ni, ada kena sikit Ustaz. Ni anu ni, saya jangka ni. Sikit-sikit dia terus pergi jin. Ya, kalau memang betul okeylah, memang ada lams tu, ada lams. Maknanya jin tu ganggu, memang ada, memang berlaku. Tapi saya katakan janganlah, sikit-sikit je kita kena positif. Bawalah ke doktor, jumpa doktor. Nak buat rukiah, rukiah kat hospital. Rukiah kat sana, panggil ustaz baca kat sana, jadi dua-dua boleh jalan. Doktor tak halang, saya rasa doktor tak halang. Ada seorang kan, dia kata penat dah berubah, keluar masuk hospital ustaz. Dia, saya rasa jin ni. Dia kata, ini perbuatan orang pihak ketiga lah. Dia kata, pihak ketiga. Kenapa? Tuan kata macam tu. Adalah berapa orang cakap, dia kata ada ibu dia kat dalam. Asalnya 30 ekor. Betul orang tu cakap. Yang cakap ni profesor, medik, profesor. Profesor penuh lah. UTM. Bukan calang-calang, matematik. Kan? Dia kata, orang tu kata dah 30 ekor. Dah keluar semua 29 ekor tu, seorang tinggal. Siapa dia? Ibunya. Ibunya. Ibunya ni bila ada jin laki masuk, dia boleh beranak pinak lagi kan? Betul tak? Itu yang masalah. Jadi, bomoh ni kan pandai tau. Pandai. Dia dah ubat, maknanya 29. Banyak tu seekoran tu. Bagilah. Seekor berapa? Seekor RM100 tu. 2,900. Gitulah. Jadi, ibunya ni minta maaf lah. Sebab memang ibu tu. Ibu yang nak suka anak ni. Cakap macam-macam tu lah. Jadi, saya pun pergi. Ustaz, tolong ustaz. Baca-baca sampai bumbui-bumbui tak ada kesan. Maksud saya kan, biasa kalau jin ni memang ada feedback kan. Dia ada kontak kan. Dia bagi. Baca-baca-baca tak ada. Macam buang batu dalam laut tu, tak ada apa timbul kan. Itu kecil kan. Saya kata, tuan, hantar pergi hospital cepat boleh tak? Kenapa? Ini bukan ni, saya minta maaf lah. Saya bukan apa-apa. Ini kena hospital. Hantar pergi hospital tinggal 3 hari. Tinggal. Doktor kata apa? Leukemia. Doktor kata leukemia. Tapi tengok kebodohan orang-orang yang pintar di dunia ni, kebodohan dia ni, bab-bab jin ni, sampai anak dia ditanam pun dia kata jin. Tengok, doktor dah kata leukemia, dia kata jin. Bayangkan. Jadi maksud saya, kembali kepada ayat, 3 ayat ni, kita dihalang, tidak dibolehkan ataupun tidak disyariatkan berkahwin, berkawan ataupun berkahwin dengan jin. Ya? Itu tidak perlu jadikan topik ataupun tajuk utama kita, dibincangkan, dibuatkan buku dan sebagainya. Sebagainya. Apatah lagi kata saya dah ubah orang ni, dah saya pindahkan ke laut, bawa satu bas pergi ke laut. Kenapa naik bas lambat? Kalau jin macam mana? Panggil terus ke? Ya Allah, ada cerita macam tu ya ikhwah. Ada cerita macam tu. Kenapa lah disebarkan kepada nak obat-obat lah, tak payah. Kalau nampak jangan cerita, sebab fitnah. Kalau nampak dah boleh berbincang dengan jin, saya harap jangan dilayan di depan orang ramai. Sebab orang ramai ni bila ikut tengah menyaksikan pengobatan ni, dia akan cerita kat luar. Dia cerita, orang-orang tak faham ni. Dia kembang-kembangkan tau, dia bunga-bungakan. Tak faham. Jadi cerita. Jadi jangan. Orang tu kata-kata kita ubat, dia bercakap tau. Janganlah ya. Sepatutnya pengubat ni jangan bercakap. Ubat je lah. Ubat terus. Jadi kalau bercakap, cakap. Jangan cakap. Sebab dia cakap bohong. Ada cakap betul. Tapi bohongnya lebih banyak. Tetapi orang yang dengar ni, Dengar semua. Kalau bab yang dia cakap tu bab umpat macam mana? Bab mencela orang lain. Kata siapa yang buat saya, siapa yang buat. Betul ke dia buat? Wal ila akhir ayat. Taib. Sedikit lagi. Isti'adzah sebelum membaca Al-Quran. Jadi isti'adzah maknanya kita meminta lindung, meminta lindung daripada syaitan, daripada syaitan. Kita meminta lindung Allah SWT, lindungi kita daripada godaan daripada syaitan sebelum kita membaca Al-Quran. Okey, sekarang ni bab seterusnya, bab terakhir. Apa hukum membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Quran? Adakah diminta dan digalakkan tiap-tiap kali kita membaca Al-Quran? Kita membaca auzubillahi minasyaitanir rajim. Kadang-kadang anak-anak ini mengaji kan, tiap kali dia ulang satu surah itu, sebab surah itu surah, katalah surah duha, dua kali dia baca, dua kali dia mengulang auzubillahi minasyaitanir rajim, tiga kali dia baca, tiga kali mengulang dalam satu majlis. Adakah begitu yang digalakkan oleh Islam? Perbuatan itu bagus, okey, auzubillah. Tiap-tiap kali kita rasa perlu untuk meminta lindung daripada syaitan, kita minta lindung. Tetapi sebenarnya itu tidak digalakkan dan tidak dicontohkan. Tapi itu baik, walaupun baik, tetapi tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW ataupun dalam Al-Quran sendiri mengatakan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitanir rajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka muka surah 48. Jika kamu nak membaca Al-Quran, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka hendaklah kamu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu perintah daripada Allah SWT. Tetapi masalahnya sekarang, perintah itu wajib ke sunat saja? Dalam kaedah usul, mengatakan bila perintah, perintah adalah wajib. Kecuali jika ada hujah dan dalil yang menunjukkan bahawa perintah itu bukan wajib, dia turun sikit pada peringkat sunnah. Sekarang ini yang kita jumpai adalah peringkat wajib. Wajib baca auzubillahi minasyaitanir rajim berdasarkan Al-Quran ni. Tetapi berdasarkan sunnah Nabi, praktik Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bukan wajib. Sebab kadang-kadang Rasulullah tinggal, tidak sentiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Ini yang menunjukkan bahawa oh, kita faham. Perintah ini bukan perintah wajib. Sebab ada tanda-tanda daripada Nabi, dia bukan wajib. Seandainya wajib, mestilah Rasulullah SAW tiap-tiap kali baca Al-Quran, dia auzubillahi minasyaitanir rajim. Contohnya, ketika Rasulullah SAW berkhutbah, sentiasa Rasulullah SAW baca Tiga ayat. Ayat yang pertama apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tiap kali sambung dengan bacaan ayat lain, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minha rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan seterusnya ayat, tiga ayat dibaca Rasulullah, tak pernah satu pun ayat itu diselangi dengan auzubillahi minasyaitonir rajim ataupun dimulakan dengan auzubillahi minasyaitonir rajim. Ini menunjukkan bahawa kadang-kadang Rasulullah SAW buat, kadang-kadang tak buat, menunjukkan dia sunat kita buat. Begitu pun sebenarnya dengan bismillah disunatkan, bukan diwajibkan. Kalau dapatkan kita buat, kita dapat pahala dan berkat. Kalau tak buat, janganlah jadikan pertelingkahan ataupun bergaduhan. Tak macam bismillah kan ketika baca Al-Quran. Bab adab mendidik anak memulakan bagus, kita kata bacalah bismillah, bagus, tak ada masalah. Tapi kita kena tahu hukumnya bukan wajib. Bismillah, bab-bab bismillah ni dalam perbuatan-perbuatan disunatkan, kecuali satu, dia wajib. Ketika nak makan. Dia wajib. Sebab apa? Perintahnya jelas dan keras, kuat, tegas daripada Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, kul bismillah, makan dan ucapkan bismillah. Wakul mimma yalik. Wakul kul bismillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Tiga perintah Nabi SAW. Dua perintah wajib, satu perintah sunnah. Padahal semuanya berada pada satu teks saja. Tiga hukum, tiga perkara yang berbeza hukum. Dua wajib, satu sunnah. Kenapa dia wajib? Sebab dia tegas, dia kuat dan dikuatkan dengan dalil lain. Kata Rasulullah SAW, la yakul, la takul bi simalik, fa inna syaitana yakul bi simalihi. Kata Rasulullah SAW, kul bi yamini, makan dengan tangan kananmu. Di hadis lain, makan dengan tangan kanan, guna tangan kanan, dan jangan makan dengan tangan kiri. Sebab syaitan makan dengan tangan kiri. Itu yang menyebabkan dia wajib. Sebab kita dilarang untuk mengikut langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Itu yang menyebabkan dia wajib. Jadi, makan dengan ucapan bismillah dan makan dengan tangan kanan, dia wajib hukumnya. Bukan sunnah. Sebab kan dari lain. Kemudian, pukul berapa? 10.40. Okey, saya rasa itu saja. Ada lagi sebenarnya ta'awuz ketika marah, tapi saya rasa kita akan sambung pada minggu hadapan insyaAllah. Saya rasa sampai di sini dan kita bagi masa 5 minit, 2 minit, 3 minit untuk kalau ada soalan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Soalannya, ketika kita nak wudu, adakah wajib kita mengucapkan bismillah? Saya katakan semua perbuatan dengan bismillah tidak wajib, disunatkan, kecuali dua perkara tadi. Saya ingat saya, iaitu satu perkara tadi, iaitu ketika makan. Ketika makan kita wajib mengucapkan bismillah. Okey, itu saja. Tetapi nak wudu ni dia adalah sunat. Kita tak ucapkan bismillah pun sah wudu kita. Sah wudu kita. Okey. Ada lagi? Sunnah dapat pahala. Tak buat dia tak, bukan tak sah wudu kita, sah wudu kita. Perkara yang dituntut, disunatkan. Buah kadar. Tak. Tak. Bukan. Baik. Itu saya rasa saya tutup. Sampai sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu Muhammadin nabiy wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.